إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Masih kita menyinggung tentang pembahasan ahkamul idain, hukum-hukum terkait dua hari raya atau terkait hari raya Idul Fitri, ya, terkhusus yaitu apa yang kita sampaikan di kajian sore tentang sunnah-sunnah ketika seorang di hari raya. Nah, dari yang kita sebutkan ada sekian sunnah-sunnah tersebut. Yang pertama, ketika seorang di hari Id atau sebelumnya mulai masuknya Lailatul Id, maka disunnahkan untuk memperbanyak takbir, al-ikthar at-takbir, memperbanyak takbir, baik takbir mutlak atau muqayyad. Takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu, nah, adapun muqayyad yang terikat. Terkhusus takbir Idul Fitri dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, demikian juga ulama kita di zaman ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nabda min hurubi syams. Jadi takbir Idul Fitri nabda, kata Syekh, min hurubi syams ila atau hatta sa'ida al-imam bil khutbah, yaitu dimulai dari terbenamnya matahari sampai imam berdiri untuk khutbah. Nah, adapun takbir mutlak tidak terikat dengan waktu, ya. Mulai dari terbenamnya matahari ba'dal maghrib, ya, sudah mulai boleh seseorang untuk mengumandangkan takbir, ya, kalau dengan istilah kita takbiran. Nah, dan disunnahkan untuk al-ikthar, memperbanyak takbir. sawa'un kana fil masajid au fil tariq au fil aswaq au fil buyut. Apakah seorang berada di masjid-masjid atau berada di jalan ketika dia dalam perjalanan menuju rumahnya atau mau kemana. Nah, kemudian di pasar-pasarnya, di rumah-rumahnya, maka memperbanyak takbir. Nah, ini termasuk sunnah, ya. Yang kemarin kita jelaskan termasuk al-ikthar bit-takbir. Barakallahu fikum. Dan lafaz takbir sudah kita ketahui, ya, ada banyak riwayat, tetapi riwayat masyhurah inda sahabah yang sering dikumandangkan oleh kaum muslimin. Nah, yang sering dikumandangkan oleh kaum muslimin yaitu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah. Dalam riwayat dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan salasa takbir, tiga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tiga kali. Kemudian sama lafadznya. Barakallahu fikum. Yang kedua di antara sunnah yang berikutnya, ayyakula qabla khuruj ilal musalla, yaitu makan terlebih dahulu sebelum dia pergi ke tanah lapang, ke musalla'il. Nah, dan disunnahkan untuk makan tamar kurma, ya, dengan witir, ya, thalatha au khamsa, tiga atau lima. Nah, kalau tidak ada, ya, makanan yang lain, ya, makanan penduduk negeri itu apa? Nah, adanya lontong opor, ya, makan lontong opor, ya, adanya sate ayam, ya, sate ayam. Nah, boleh. Kemudian termasuk di antara sunnah, ya, adalah ta'khir solatul Idul Fitri, mengakhirkan solat Idul Fitri, hatta yatasa' nam bi ikhraz zakatul fitrah, sehingga ada waktu yang lapang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sehingga kaum muslimin yang di malam Id belum sempat mengeluarkan zakat fitrahnya, di pagi hari sebelum berangkat ke musala Id, dia bisa mengeluarkan zakat fitrah itu kepada al-fuqara wal masakin. Nah, dan yang perlu diperhatikan juga, ikhwah, di dalam kita menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya ini, bukan kepada 8 asnaf, ya, tetapi kepada 2, fuqara wal masakin, ya. Jadi terkhusus zakat fitrah hanya kepada 2. Nah, jadi harus dilihat, ya. Kalau dia berkecukupan, ya, PNS itu fuqara masakin enggak? Mas Rusli, ada juga yang miskin. Masya Allah. Nah, iya, repot ini. Kalau PNS ada yang miskin, ya mungkin kebutuhannya banyak, ya, jadi kurang. Baik, jadi itu 2 itu harus diperhatikan bagi panitia yang akan menyalurkan zakat fitrah kepada fuqara wal masakin, melihat benar-benar ini. Barakallahu fikum. Kemudian tidak boleh seorang, ya, sampai menunda sampai selesainya sholat Id, ya, maka tidak dinamakan zakat fitrah, ya, akan bernilai sedekah nantinya. Maka ini harus diperhatikan. Nah, panitia Ma'had Al-Itiba' sudah menghibur antum, ya, untuk mengumpulkan mulai dari hari Ahad kemarin. Nah, dan insyaallah hadhihi al-lailah, malam ini nanti malam Id kita akan menyalurkan kepada fuqara wal masakin. Kemudian di antara sunnah yang berikutnya, yang tadi adalah makan sebelum berangkat, kemudian ayyata jammal ar-rajul libasan ahsanu thiyabihi, hendaknya seorang laki-laki ya memperindah, nah mempertampan dengan pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Nah, wa amman nisa fayukhraj wa fayukhnam fala yakhrujna bitajammulat ay au mutabarrijat au mutatayyibat. Adapun kaum wanita tidak boleh untuk mereka mutajammilat, ya, memperhias diri, enggak boleh. Tabarruj enggak boleh, bersolek ya, berdandan kemudian memakai wangi-wangian tidak boleh bagi wanita, ya. Ummahat yang hadir ya, tolong diperhatikan. Jadi laki-laki ya untuk berhias, nah memakai pakaian yang bagus, memakai minyak wangi. Adapun kaum nisa ya untuk tidak mutajammilat, ya. Nah, untuk tidak mempercantik diri, ya, bukan berarti ya memakai baju asal-asalan, bukan, tetapi sederhana. Nah, tidak ya memakai minyak wangi, tidak bersolek, berdandan. Nah, barakallahu fikum. Ini di antara sunnahnya. Kenapa seseorang laki-laki diperintahkan untuk berhias, ya, ya ini min fi'li Rasul alaihi salatu wassalam, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu, mereka mengenakan pakaian yang paling bagus yang mereka punya ketika mendatangi sholatul id. Ya, kalau sholat istisqa tidak boleh memakai pakaian ya yang bagus, ya, karena mereka harus menghadap di hadapan Allah dalam keadaan tadarru'an kemudian mutawaddi'an khasyatan billah, tadarru' tunduk, kemudian dalam keadaan dia tawadu' ya penuh dengan khasyah, rasa takut, nah mengharap ya, hujan. Adapun ketika keluar menuju sholatul id, ya ini sunnahnya berhias untuk laki-laki. Ya, nah kalau sholat istisqa nggak boleh pakai baju yang bagus, jubah yang bagus, yang antum punya yang sederhana, paling sederhana itu yang dipakai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ketika seorang keluar dari rumahnya ya untuk mengambil jalan yang berbeda ketika pulang dari sholat Id. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ilal musalla khalafa at-tariq. Nah, min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju musalla Id, Rasulullah menyelisihi jalan. Berangkat di jalan yang satu, pulang di jalan yang lain. Nah, wa hadza min sunnanir Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kalau antum berangkat misalkan dari jalan ini, ya boleh nanti lewat mana, lebeng sana atau ya boleh. Iya, sunnah. Nah, ini siapa ini kok enggak pernah kelihatan kok pakai jubah ini? Nah, akhirnya orang lebeng tahu, oh itu dari mana. Nah. Iya, atau lewat mana? Nah, barakallahu fikum. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedahnya yang seperti kita sebutkan tadi sore, ya. Yang paling penting di antara hikmahnya adalah syiar. Syiar. Kalau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sebagian salaf Ya, di antara hikmahnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memenuhi hajat ya kaum muslimin yang ada di dua jalan tersebut ya, karena mereka sangat butuh kepada Rasulullah untuk bertanya, untuk apa, mengadukan apa-apa yang mereka punya dari problem masalah yang ada, dan juga termasuk ifsyaus salam, menebarkan salam. Nah, kemudian di antara sunnah yang berikutnya adalah ketika seorang berada di musallal Id, ya. Ketika seorang berada di musallal Id, yaitu mereka bertakbir biduni jama'atan, tanpa berjamaah. Nah, mereka melafadzkan takbir sendiri-sendiri. Nah, tidak dikomandoi dengan panitia, ya. Kemudian jamaah ikut, enggak. Semuanya takbir sendiri-sendiri. Nah, adapun kaum wanita, mereka bertakbir dengan suara yang lirih, ya. Tidak melebihi kaum rijal. Nah, ini termasuk di antara sunnah. Dan sunnahnya bagi makmum jamaah untuk mubakiran fiddihab, ya, datang lebih awal ketika berangkat. Kemudian dia mencari shaf yang terdepan dan memperbanyak takbir. Adapun imam atau khatib, dia mutaakhiran hatta shalah. Nah, dia terakhir kemudian mulai sholat. Ini diantara sunnah dari sunnah Id yang harus kita perhatikan, karena tidak ada yang lebih baik dari petunjuk kecuali hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian kami cukupkan majelis ini dengan beberapa himbauan bahwa naam insyaallah taala kita sudah ketahui bersama keputusan Kemenag Republik Indonesia hasil dari sidang isbat tadi malam bahwa Idul Fitri akan kita laksanakan besok. Nah, dan kaum muslimin di Indonesia ini sepertinya hampir bersamaan. Nah, kecuali ada salah satu jamaah kelompok di Sulawesi sana, jamaah Abu G, ya, Alif Rebu Wage. Nah, nggak tahu ini artinya Alif Rebu Wage. Mereka itu punya hitungan sendiri, kalender sendiri yang warisan yang nenek moyang mereka. Katanya sudah Id kemarin, padahal puasanya terakhir. Tapi sholat idnya kemarin, Senin. Nah, Allah alam, musibah. Ya. Jadi kemudian untuk pelaksanaan Id di tahun ini, karena bersama-sama, ya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita muwafaqatu sunnah, ketika kita sesuai dengan sunnah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar kita berpuasa, mengawali puasa dan mengakhiri puasa bersama walul amr. Ya. Jadi bukan karena kita warga negara, bukan, karena kita adalah umat Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Idul Fitri, kemudian Syahrul Ramadan, ini adalah ibadah. Dan ibadah itu terkait dengan syariat, ya. Adapun syariat Islam memerintahkan agar kita memulai puasa dan mengakhiri puasa bersama pemerintah kaum muslimin di masing-masing negeri. Dan ini juga difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Naam, rahimahullah. Wa kadzalika Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, terkait apa? Naam, ikhtilafu matla'i ru'yatul hilal, berbedanya letak ru'yatul hilal masing-masing negeri. Nah, likulli baladin ru'yatahu. Semua negeri itu berdasarkan ru'yahnya sendiri-sendiri. Nah, kecuali kalau memang kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin seluruhnya ini mengikuti satu daulah, satu negara yang dijadikan rujukan. Ya, maka cukup dengan ru'yahnya negeri tersebut. Misalkan yang dijadikan rujukan daulah Saudi Arabia, ya. Ru'yatul hilalnya mereka sudah memutuskan ini. Kemudian kaum muslimin seluruhnya mengikuti satu negeri tersebut, boleh. Karena apa? Ya, menganggap itu tadi bersama walul amr kalau memang disatukan dengan satu pemimpin. Tapi kalau masing-masing negeri itu punya pemimpin ya sendiri-sendiri, nah lembaga pemerintahan sendiri-sendiri, maka di situ ada sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli baladin ru'yatahu. Masing-masing negeri itu berdasarkan ru'yahnya sendiri-sendiri. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh ya ketika pemerintah kita Indonesia memutuskan ru'yahnya bahwasanya hasil sidang isbat berdasarkan ini keputusan hari Rabu tanggal 5 Juni misalnya. Kemudian ada yang mengikuti, saya ikut Saudi saja, saya ikut Malaysia saja. Tidak boleh. Ya. Kecuali pemerintah Indonesia sudah kita mengikuti Saudi ya. Ikut ru'yah mereka. Nah, itu tidak mengapa. Ini. Tetapi kembali kepada fatwa ulama, ketika jumlah kaum muslimin di negeri-negeri ya, kaum muslimin yang ada ini semakin banyak, mereka sudah memiliki pemerintah atau penguasa masing-masing negeri tersebut, maka kembali kepada penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin yang memutuskan. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pelaksanaan Id ini sangat berkaitan dengan walul amr ya, walul amr kaum muslimin di suatu negeri. Ketika mereka sudah mengupayakan untuk menyatukan kaum muslimin di negerinya ya, alhamdulillah di negeri kita pemerintah kita ya mayoritas muslimin, walaupun ada mungkin satu yang Nasoro, mungkin ada yang Buddha atau ya minim jumlah mereka, mayoritasnya muslimin. Walhamdulillah ya, untuk urusan Ramadan, untuk urusan Id ya, mereka sangat memiliki ihtimam ya di dalam urusan ini, sehingga kita kaum muslimin hendaknya mengikuti mereka dengan cara yang beradab ya, penuh dengan ihtiram, memuliakan mereka dan tidak menyelisih mereka. Dan inilah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian itu di mana kaum muslimin semuanya sedang berpuasa, dan Idul Fitri kalian di mana kaum muslimin semuanya sepakat beridul fitri dengan keputusan pemerintah kaum muslimin di negeri tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan atau khilaf maupun dosa-dosa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah dan istiqomah. Setelah berlalunya syahrul Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kita al-iman wa taqwa. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.